Sendiri berjalan di tengah malam nan sepi, kian jauh melangkah semakin gelisah. Sendiri termenung di larut malam nan hening, hatiku semakin gundah, oh mata bayu dingin lalu dan bintang mengedip sayu, rembulan menyuram tiada terbayang harapan. Sendiri melangkah di jalan remang membisu, ku nanti engkau sinar bersama sang fajar. Sang fajar.